Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Suaranya kok gema ya? Nang di salone ini terlalu menggema, enggak fokus. Qala al-muallif hafizahullah wa ba'da hadha al-istirad. Siapa baca? Alfan, baca Alfan. Lafatu sa'u fama la kassarahumullah. Qala al-Qutbi fahiya tu'tabaru apa irobnya? Al-Bawabatu apa irobnya? Apa irobnya? Maful berapa? Maful kedua. Tayyib. Qala al-muallif bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah وبعد هذا الاستعراض المختصر لحالة هذه الدعوات الثلاث فيظهر بكل وضوح أن الدعوة السلفية هي التي تمثل دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام. Setelah istirahat, pemaparan yang ringkas terhadap keadaan tiga dakwah ini, yaitu kita bandingkan dari berapa sisi? Berapa? 11 sisi. Setelah kita bandingkan dari 11 perbandingan, setelah kita paparkan 11 perbandingan ini, maka nampak dengan sangat jelas bahwasanya dakwah salafiyah lah yang sesuai, tumathil, yang menjalankan atau yang menggambarkan atau yang mencocoki dakwahnya anbiya dan dakwahnya para rasul. Jadi setelah 11 perbandingan antara dakwah salafiyah, dakwah ikhwaniyah, dan dakwah tablighiyah, maka kita lihat yang paling sesuai dengan dakwahnya para anbiya, dengan dakwahnya para rasul, adalah dakwah salafiyah. Apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah beliau kemudian mengajak orang langsung ke masjid, mengajak khuruj kemana-mana sebagaimana ditempuh oleh jamaah tabligh? Apakah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Ataukah dakwah yang mengajarkan ilmu, mendalami agama, mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita lihat dakwahnya Rasulullah seperti apa? Apakah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dakwahnya ikhwanul muslimin, memprioritaskan politik atau khilafah atau daulah Islamiyah kata mereka, ataukah membenahi akidah? Ini jawabannya pada diri kita masing-masing. Silahkan dilihat dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah, dalam buku-buku sirah nabawiyah, bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dakwah para anbiya, dakwahnya para rasul. Apakah dakwah mereka sebagaimana yang dilakukan oleh dakwahnya ahlul bidah? Maka dari perbandingan ini nampak jelas sekali dakwah salafiyah lah yang paling sesuai, yang paling menggambarkan dakwahnya para rasul, dakwahnya para anbiya, yaitu apa? Awal mula adalah menekankan pemahaman tentang tauhid, meluruskan akidah, dan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Malik, duduk. Dan membangunnya di atas adillah. Ini adalah kunci atau shamim, inti dakwah salafiyah. Apa tadi Rizki? Tulis makanya. Lamun, apa? Apa ma'am? Rembukan sakannya nih. Apa? Dakwah salafi adalah dakwah yang menekankan tauhid. Meluruskan akidah. Dan mempelajari agama ini sesuai adillah. Itu adalah rahasia atau kunci dari dakwah salafiyah. Dakwah yang menekankan pemahaman tentang tauhid dan membenahi akidah dan membangun atau mengajarkan agama ini di atas adillah. Wes ikutok. Dakwah tauhid, dakwah membenahi akidah, dan juga membangun agama ini di atas adillah. Jadi agama ini bukan, ini adalah kekhususan dakwah salafiyah. Tidak ada selain dakwah salafiyah yang menekankan pemahaman agamanya di atas dalil. Mengucapkan apa saja, dalilnya mana. Menekankan perkara agama, memberitakan apa saja dalam agama ini, apa dalilnya, mana sandarannya. Ini tidak ada kalau bukan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dakwah-dakwah yang lain, menerangkan ilmu-ilmu agama ini cukup diberi pemaparan begitu saja, tidak disebutkan, tidak diberikan landasannya dari dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Kita lihat buku-buku kita dahulu, kita pelajari di madrasah-madrasah, apakah ada kemudian setiap ada pemaparan dalam ilmu agama kemudian dirujuk dalilnya, yang pernah mendapati itu di sekolahnya dahulu berarti hebat. Ada Pak Abdurrahman dulu di sekolah seperti itu? Tidak ada. Pak Kandar piye nek sekolah? Ono. Masa ono menekankan apa dalam masalah suatu agama kemudian dalilnya ini? Pak Ahmad piye? Kene kono sekolah ono. Kalau ono. Pak Utari? Di Muhammadiyah dulu bagaimana? Pak Utari dulu pendekarnya Muhammadiyah ya. Pak Utari dahulu pendekarnya Muhammadiyah. Tidak ada seperti itu. Adapun dakwah salafiyah, setiap pemaparan dari bidang agama mengucapkan apa saja, ini pasti berlandaskan dalil. Pegang kuat rezeki. Di dalam memaparkan apa saja harus berdasarkan dengan adillah. Nah, ini saya ngucap ini apa dalilnya? Kok kasih tako nih? Jadi dalam beragama ini harus sesuai dengan adillah, harus sesuai dengan di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus ada al-ilm qabla al-qaul wal amal. Harus ada ilmunya. Dan ilmu adalah bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan. Dan banyak sekali dalil yang menyebutkan rujukan agama ini harus kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa makhtalaftum fi min syai'in hukmuhu ila Allah. Oleh karena itu ini harus dipegang, harus ditandai, benar-benar ditandai. Termasuk ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah yang mengajarkan, menekankan tentang at-tauhid, dan ini sudah masyhur mutawatir bagaimana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu dalam memulai dakwah mengajarkan tauhid. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah, dan juga membenahi akidah, meluruskan akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga membangun semua ini di atas al-ilm. Dan kita bandingkan dengan dakwah ikhwani, dakwah ikhwaniyah, dakwah tabligiyah, apakah seperti itu? Kalla wa hasya. Maka dakwah salafiyah lah yang menggambarkan dakwahnya para anbiya, dakwahnya para rusul. Bidakwati ahli islami sofi, dengan mendakwahkan, dengan dakwahnya yaitu dakwah salafiyah, menyerukan Islam yang murni, terbebas dari tahazzub, terbebas dari tamadzub, terbebas dari ara, terbebas dari falsafah, dan juga terbebas dari bidah. Mendakwahkan kepada Islam yang sofi, murni, yang adzab, yang masih segar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menyerukan agama ini kemudian kita bawakan hadisnya, apa enggak segar jenenge? Oh langsung dipenok kok segorone mengonone iwak ngono. Kalau ikan langsung suruh ambil ke lautnya, kon mek dhewe ndek laute, apa enggak segar jenenge? Lah kalau kita menyebarkan agama ini kemudian dari ucapan kita masih katanya fulan, katanya Pak Guru, masih katanya lagi, iki boys iwak kulkasan pirang puluh tahun misal. Makanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang menyuarakan Islam yang murni, yang sofi, yang azab, yang masih segar. Sampean ngomong apa? Langsung kan dakno Rasulullah, lu kan langsung kon mek dhewe. Ini adalah bukti bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang mencocoki dakwahnya para anbiya, dakwahnya para rasul, menyerukan kepada Islam as-safi al-adzab az-zulal min aqidatin wa ibadatin wa syari'atin wa suluk, dalam segala hal, baik dalam masalah akidah juga langsung didasari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kurang segar bagaimana? Langsung disuruh ngambil dari muaranya, nyoh Al-Qur'an, nyoh As-Sunnah. Demikian juga dalam masalah ibadah, demikian juga dalam masalah syariah, demikian juga dalam masalah suluk, tata cara beribadah, tata cara bermuamalah, tata cara hidup. Suluk ini namanya tata cara hidup. Piye dadi wong sing apik, piye dadi wong sing genah. Bikhilafi da'watil ikhwanil muslimin, lain dengan dakwahnya ikhwanil muslimin, fa inna da'watahum la tahtamu bil aqidatish shahihah. Dan ini benar. Dakwah mereka tidak pernah memperhatikan akidah yang benar, yang lurus. Semua akidah akan dimuat, semua akidah akan ditampung dan diajak bersama. Dan jangan ada yang mengganjal dalam masalah akidah, nanti bisa merusak. Wala bisunnah, juga enggak pernah memiliki ihtimam dengan as-sunnah, mempelajari hadis, mempelajari ilmu hadis. Bagaimana dhaifkah, hasankah, sahihkah? Mana ada? Wala bisunnah nabawiyyah al-mutahharah, bal hammuhumul akbar al-laflafah wa tajmi' ala ghairi aqidatin sahihah. Bahkan ham, keinginan yang paling besar dari mereka adalah laflafah, yaitu sekedar kumpul-kumpul. Wa tajmi', mengumpulkan manusia di atas akidah yang tidak sahih. Pokoknya ayo, pokoknya hadir, pokoknya ngumpul. Entah di dalamnya akidah gado-gado, ataukah di dalamnya akidah menyeleweng, yang penting kumpul, yang penting bersama. Oleh karena itu jangan sampai memiliki keinginan hanya mengumpulkan manusia yang banyak tanpa meluruskan akidah mereka. Qala bikhilafi aidan jama'atul firqati tabligh, lain juga dengan jama'at tabligh. Allati hamma wa baju da'wati al-ihtimam bis-suluki wal akhlaq za'amu. Di mana perhatian mereka, dakwah mereka, dan juga hal-hal yang pertama kali mereka dakwahkan adalah hanya ihtimam dengan suluk dan akhlak. Akidah rusak, kepada Allah, keyakinan kepada Allah rusak, dibiarkan, yang penting sesama manusia menjadi orang yang berpribadi yang luhur, menjadi pribadi yang baik kepada sesamanya. Entah mau meyakini Allah itu bagaimana, itu bebas. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Kita dapati di media sosial, di mana saja. Yang penting manusia itu menjadi orang yang berbudi pekerti dan memiliki luhur yang baik. Maka inilah orang yang baik. Mau meyakini Allah itu seperti apa, Allah itu ada ataukah tidak ada, Allah ini bagaimana, ini dibiarkan. Yang penting kelakuannya kepada sesama manusia baik. Ini keliru. Bahkan harus diluruskan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu marah, keyakinan kepada dirimu salah, ini kamu marah, bagaimana keyakinan kepada Allah kalau salah? Allah diyakini enggak punya tangan, Allah diyakini enggak punya nama, Allah diyakini enggak punya sifat. Ini kriminal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dibiarkan. Tapi kalau kriminal kepada manusia, dihakimi. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Oleh karena itu dakwahnya jamaah tabligh hanya memperhatikan masalah suluk. Diajak khuruj kemana-mana yang diajarkan ya masalah suluk, masalah akhlak, masalah ibadah. Dakwah sufiyah, jamaah tabligh dakwah sufiyah secara akidah. Hanya mereka memiliki spesialis, yaitu apa? Khuruj. Ini isine secara kontennya sufiyah. Sufi, dakwah jamaah tabligh rata-rata sufi. Hanya saja mereka memiliki ciri khas, yaitu khuruj. Kalau yang sufi, yang sufi yang biasa, enggak khuruj. Paling ngumpul di mana, di thariqah mana, ngumpul di masjid mana, nanti istighosah bareng, nanti zikir-zikir bareng. Ini kalau sufi yang biasa. Kalau sufi tabligh model khuruj kemana-mana, tapi secara konten sama. Jadi mereka hanya perhatian dengan suluk wal akhlak za'amu, dan ini hanya sekedar za'am, sekedar dikira saja. Mereka mengira padahal itu adalah seburuk-buruk akhlak, seburuk-buruk perilaku. Apabila seorang keliru meyakini Allah Subhanahu wa taala sebaik apapun kelakuannya di dunia kepada sesamanya, maka dia adalah orang yang buruk karena keliru meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tashihin lil aqaid, tanpa membenahi akidah, boro-boro membenahi akidah. Mau diajak bicara masalah akidah mereka sudah kebirit-birit ketakutan. Ini jamaah tabligh. Diajak bicara masalah ilmu, ampun sudah. Wa kadza ihmalun li talabil ilm, demikian juga mereka memiliki ihmal, dikosongkan, enggak mendalami agama ini. Bagaimana bisa kita beribadah dengan benar? Bagaimana kita bisa memiliki suluk yang benar? Bagaimana kita bisa memiliki akhlak yang benar kalau tanpa belajar, ya ikhwah? Nggih dhewe ngono, nggih standar dhewe. Kalau seorang itu enggak belajar, bagaimana mau akhlaknya benar? Bagaimana mau ibadahnya benar? Bagaimana mau akidahnya benar kalau enggak belajar? Terus benar dari menurut siapa? Memiliki standar sendiri, memiliki zauq sendiri. Oleh karena itu mempelajari agama ini adalah ciri khas dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah, tafaqquh fid din. Dan tafaqquh fid din ini bukan hanya untuk sebatas belajar supaya bisa baca saja dan menjadi ustaz, menjadi memiliki gelar, nanti pulang bisa berceramah, bukan. Tapi mempelajari agama ini benar-benar dipelajari dari akar-akarnya dan untuk didakwahkan kepada manusia, bukan dengan tujuan yang lain. Kalau hanya tujuannya untuk bisa menjadi ustadz, tujuannya biar bisa mendapatkan gelar dan nanti memiliki pekerjaan yang mapan tanpa harus sulit-sulit mencari uang, bukan belajar seperti itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi benar-benar mendalami ilmu agama ini dari akar-akarnya dan untuk mengentas manusia dari kebatilan. Itulah tolabul ilmi yang syar'i. Kalau hanya sekedar tolabul ilm, hanya untuk mendapatkan titel, hanya untuk biar bisa dipanggil ustadz, mengambil ilmu secukupnya, bisa baca, dan supaya nanti bisa memiliki pekerjaan, bukan itu. Bukan itu tolabul ilm. Bukan, itu bukan tolabul ilm. Nasallallahu assalamu ala afiyah. Jadi ini dakwah al-ikhwaniyah dan juga dakwah tablighiyah. Wa alaihi, oleh karena itu, fa ansahu ikhwanana jami'an biluzumi manhajis salaf. Aku menasihatkan kepada seluruh saudara-saudaraku seluruhnya untuk iltizam dengan manhaj salaf, wal ibtida'a amma hadatsahu sa'iru ahli bid'ah, dan menjauh dari apa-apa yang di buat-buat oleh seluruh ahlul bidah. Fama aktsarhum, karena mereka, betapa banyak ahlul bidah ini. La kasarahumullah, semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Qala ta'ala wa in tuti aktsara man fil ard yudillukan sabilillah. Oleh karena itu patokannya jangan kebanyakan manusia. Jangan mad'u yang banyak tujuan utamanya, jangan yang menjadi cita-cita dan juga angan-angannya hanya memiliki mad'u yang banyak, memiliki jamaah yang banyak, memiliki pengikut yang banyak. Sesungguhnya banyaknya pengikut, banyaknya manusia, ini justru akan menyesatkan. Kebanyakan manusia itu menyesatkan, sebagaimana dalam ayat ini. Apabila engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan mengikuti kebanyakan manusia, mengikuti dalil, mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengikuti manhaj salaf. Wa ma ahsana ma qala Sufyan, wa ma ahsana ma qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Dan ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, di mana-mana itu sedikit, di setiap zaman itu sedikit. Oleh karena itu jangan gentar, jangan merasa minder dengan yang sedikit, karena sesungguhnya pengikut kebenaran itu memang sedikit. Wa qalilum min ibadiyash syakur, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa qalilum ma hum. Di mana-mana Allah mensifati orang yang beriman, orang yang bersyukur itu sedikit di mana-mana dalam Al-Qur'an. Jadi yang banyak kebanyakan manusia dalam Al-Qur'an seluruhnya dicela. Dan sedikitnya manusia di mana-mana itu dipuji dalam Al-Qur'an. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Wa inna katsiran minal khulata' ila yabghibadhum ala ba'd illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa qalilum ma hum, dan betapa sedikitnya mereka, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ahsana ma qala Sufyan ats-Tsauri, dan alangkah baiknya, betapa indahnya apa yang diucapkan oleh Sufyan ats-Tsauri. Idza balaghaka an rajulin bil masyriqi sahibi sunnatin wa akhara bil maghribi fabas ilaina bis salam wa da'ulahuma fama aqalla ahlas sunnah. Kata Sufyan ats-Tsauri, apabila engkau mendengar seorang di timur dan dia adalah sahib sunnah, dan yang lain di barat dan dia juga sahib sunnah, maka ucapkanlah salam, kirimlah salam kepada keduanya, dan doakanlah bagi keduanya dengan kebaikan, karena sesungguhnya betapa sedikit sekali ahlus sunnah. Jadi kita senang apabila kita mendengar ada saudara kita dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah di negeri mana saja, ini kita senang dan kita kawani. Ini ucapannya Sufyan ats-Tsauri, fama aqall ahlus sunnah, betapa sedikitnya ahlus sunnah. Apakah Sufyan ats-Tsauri kemudian di sini dituduh oh hizbi, kelompok-kelompokan manusia ahlus sunnah, koncone gak ahlus sunnah, hizbi Sufyan ats-Tsauri? Siapa yang berani mengucapkan seperti itu? Karena kita mengatakan ahlus sunnah, dan ini selain ahlus sunnah itu bukan tahazzub. Itu adalah yang kita warisi dari para salaf. Sedikit ahlus sunnah itu sedikit, ahlul bidah itu banyak. Ini ucapan, ini bukan ucapan sembarangan. Ini ucapannya para ulama, ucapannya para ahlus sunnah wal jamaah, para salafun as-salih. Sufyan ats-Tsauri, amirul mu'minin fil hadith. Tidak ada orang yang memiliki gelar amirul mu'minin fil hadith kalau bukan Sufyan ats-Tsauri dan Syu'bah. Dan juga sebagian ulama memasukkan yang lain, tapi yang masyhur dua orang ini, pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis, tingkat tertinggi dalam, gelar tertinggi dalam hadis adalah amirul mukminin, dan ini diberikan kepada Sufyan ats-Tsauri dan juga Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abu Bistam. Tambihun amma ma yata'allaku bi firqatis sururiyah al-qutubiyah fahiya tu'tabaru al-bawwabah al-khalfiyah lil ikhwanil muslimin. Adapun tambih ini, perhatian. Adapun apa yang berkaitan dengan firqah sururiyah, pengikutnya Muhammad bin Surur, al-qutubiyah, pengikutnya Said Qutb, maka dia merupakan al-bawwabah al-khalfiyah. Bahwa itu apa? Penjaga pintu. Cuma sekedar bodyguard. Di belakangnya ikhwan muslimin. Aslinya ispada wa'i. Fama kila fi firqatil ikhwan yukalu fiha wallahul musta'an. Maka apa yang kita katakan dalam firqah ikhwan muslimin bisa kita katakan kepada Qutbiyah maupun Sururiyah, sama. Karena mereka hanya ibaratnya hanya sekedar bodyguard atau penjaga belakang bagi ikhwanul muslimin, wallahul musta'an. Ini ikhwan, kita harus memahami manhaj yang benar, memahami akidah yang benar, memahami metode yang benar dalam berdakwah. Adapun penyebutan ini jamaatut tabligh, ini dakwah salafiyah, ini dakwah ikhwaniyah, ini sudah semenjak zaman dahulu disebut ahlus sunnah, disebut ahlul bidah, disebut qadariyah. Ini bukan kemudian dituduh mengkelompok-kelompokkan Dan barang siapa yang mengatakan seperti itu berarti jahil atau mu'anid dengan akidah as-salafiyah. Selesai kita pada perbandingan antara tiga dakwah ini. Kemudian yang terakhir, kalimatun akhiratun wa nasihah, kalimat penutup dan juga nasihat. Qala hafizahullah ahil qari'il karim. Wahai saudaraku, para pembaca yang budiman. Faba'da an tamma ittihafuka bima tayassara jam'uhu fi hadhihi al-muqarana al-mukhtasara la ajiduni astati'u an azida 'ala dhalika illa an uqaddima wa wajjaha ila nafsi al-muqassirah awwalan thumma ilaika thaniyan nasihatan sa'ilan al-maula jalla wa 'ala an tajida minka udunan saghiyatan wa qalban wa'yan yataqabbaluha wa ya'fu 'anit taksir wallahu musta'an. Maka setelah sempurna pemberian ittihaf buka, sudah saya beri bingkisan yang ada di depan tadi dengan apa yang Allah mudahkan pengumpulannya dalam perbandingan yang ringkas ini, saya tidak bisa mendapati diriku lagi untuk menambah. Tidak ada yang bisa saya berikan lebih dari ini, kata mu'alif. Tidak ada yang bisa saya berikan lebih lagi, kecuali saya hanya akan memberikan nasihat yang pertama kepada diri saya sendiri dan yang kedua kepadamu wahai pembaca budiman. Suatu nasihat yang dengannya saya memohon Allah Subhanahu wa taala semoga nasihat tadi mendapatkan tempat yang berkenan di dalam hatimu, maksudnya seperti itu, mendapati telinga yang mendengar, telinga yang menyimak, dan hati yang menampung. Semoga apa yang ada kurang darinya bisa diterima. Ya taqabbaluha wa ya'fu 'anit taksir. Semoga hati ini mampu mengambil manfaat darinya dan memaafkan kekurangannya. Wallahul musta'an. Ini kata mu'allif. Fa'ansahu nafsi al-muqassirah wa iyyaka bima qala rabbuna tabaraka wa ta'ala. Maka aku nasihatkan kepada diriku yang banyak kekurangan ini dan kepada dirimu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang Rabb kita firmankan di dalam Al-Qur'an, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah Subhanahu wa taala telah menasihatkan kepada makhluk ini, telah mewasiatkan kepada makhluk ini. Apa wasiat Allah? Nek sampean untuk wasiat teko wong sing penting iku sampean gugu. Bagaimana kalau yang memberi wasiat ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Allah enggak sampai wasiatno lho. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi masalah takwa ini adalah wasiatnya Allah Subhanahu wa taala lil awwalina wal akhirin, kepada orang yang terdahulu maupun orang yang sekarang maupun orang yang akan datang. Ini wasiatnya Allah semenjak zaman dahulu sampai sekarang sampai yang akan datang. Wasiatnya adalah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga wasiatkan dengan wasiat tersebut. Dan ini adalah sebesar-besarnya wasiat. Wasiat yang paling besar setelah wasiat dengan tauhid adalah wasiat dengan takwa ini, karena ini adalah wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mewasiatkan dengan tauhid, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Inilah wasiat yang terbesar. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan juga wasiat dengan takwa. Dan yang ketiga, wasiat kepada kedua orang tua. Ini juga wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana biwalidayhi husna. Apalagi kira-kira wasiatnya Allah Subhanahu wa taala? Apa? wasiatnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ayo kita bangun. Malik, bangun, Malik. Ini wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhu wal ladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Ini juga wasiatnya Allah. Utamai bangun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman syara'a lakum min ad-din. Allah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini apa yang telah Allah wasiatkan dengannya Nuh, dan juga apa yang kami berikan wahyu kepada kamu wahai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Ini juga wasiatnya Allah kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan juga kepada Nabi Muhammad. Lima ulul azam semuanya mendapatkan wasiat ini. Apa isinya? An aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian semua tegakkanlah agama ini, janganlah kalian berpecah belah. Siapa yang berpecah belah dalam agama ini? Siapakah orang yang paling banyak berpecah belah dalam agama ini? Yaitu para ahlul bidah, di mana mereka menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya kaum mukminin. Adapun orang yang konsisten, yang kontinu, yang apa lagi? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka bukan orang yang berselisih, mereka bukan orang yang tafarruq. Karena orang-orang yang tafarruq adalah orang yang menyelisih jalannya Rasulullah. Wa may yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Maka dari itu, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah orang yang menegakkan agama ini. Dan orang yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah adalah orang-orang yang membuat perpecahan, perpecah belahan. Maksudnya perpecah belahan, perpecahan dan memecah belah di dalam agama ini. Ini wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wasiatkan juga dengan wasiat ini untuk menegakkan agama ini semampunya, dan jangan berselisih, jangan tukaran, jangan berantem, jangan saling cekcok dalam agama ini. Hendaknya masing-masing mengikat dirinya, masing-masing mematri dirinya, masing-masing memaku dirinya, masing-masing membelenggu jiwanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma thabata inda muslimin min hadithi Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi annahu qala qultu ya Rasulullah kulliya fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Qala sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah thumma istaqim. Dan juga saya wasiatkan dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Sufyan bin Abdullah Tsaqafi. Beliau berkata, aku katakan wahai Rasulullah, katakanlah padaku tentang Islam ini suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelahmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, katakanlah aku beriman dengan Allah, setelah itu istiqomahlah. Wis luruh gitu. Islamo, imano, namariku napok dolok di kono, wes sampai mati. Thumma stakim ay hatta tamut. Ikut tak lo wahai Sufyan ibn Abdillah, kata Rasulullah SAW, gak ada akeh-akeh, gak ada neko-neko, gak ada macam-macam, iman istiqomah, wes ikut tak. Beriman dengan iman yang benar, mempelajari ilmu yang syar'i, lalu istiqomahlah di atas itu. Iki wis mentok, gak ana maneh sing luweh ngeluwehi. Beriman dengan iman yang benar lalu istiqomah di atasnya. Gak ada butuh macam-macam. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, hadza min jawami kalimi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutabiqun liqouli ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Atau innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Berkata Al-Qadhi Iyad, ucapan Rasulullah ini, kul amantu billah thumma istaqim, ini adalah termasuk jawami kalimi Rasulillah, termasuk ucapan Rasulullah yang jami. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah ucapkan juga. Jadi apa yang Rasulullah nasihatkan kepada Sufyan ibn Abdillah ini sudah ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mengatakan Tuhan kami, Rabb kami, sesembahan kami adalah Allah, lalu mereka itu istiqamah di atasnya, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak akan merasa takut atas apa yang akan datang, dan mereka tidak akan sedih atas apa yang telah berlalu. Istaqamu qalu rabbuna Allah ay wahadullah wa amanu bihi. Rabbuna Allah, ngomong rabbuna Allah bukan cuma ngomong tok, bukan cuma KTP-nya saja, tapi benar-benar mentauhidkan Allah, benar-benar beriman dengan iman yang benar. Dan ini semua harus belajar bagaimana kita mewujudkan iman yang benar. Ngonek ngomong tok ya gampang, tapi untuk mewujudkan iman yang benar ini seperti apa? Ini butuh belajar, butuh lama, butuh serius, butuh mujahadah, butuh jihad. Jadi Rabbunallah, ayat ini gak gampang cuma mengatakan Rabbunallah, bukan, tapi benar-benar membenahi imannya. Thumma istaqamu, lalu istiqamah. Karena nek setelah itu berubah ya gak ada gunane ngotot setelah itu berubah. Na'udzubillah, tegas nek ngomong sampai motone sampai metu urat-urate, tapi setelah itu berubah, ucapannya dibuang, ucapannya ditinggalkan, ya tidak ada gunanya. Nasallallahu salam ala afiyah wa nasallallahu sabat. Ngomong sekeras-kerasnya sampai wajahnya membiru, memerah, setelah itu ditinggalkan ucapan yang dulu. Ucapan yang dahulu mengucapkannya sampai ngotot-ngotot, ternyata sekarang ditinggal, ternyata dibuang. Baju yang dahulu dibanggakan sekarang ditanggalkan, ya gak ada gunanya. Makanya ini pentingnya istiqomah. Nasallallahu salam wal afiyah wa nasallallahu min fadli. Thumma istaqomu, lalu mereka istiqomah, menetap. Ya istiqomah wae, ucapan yang dahulu yaitu, sampai mati pun yaitu. Ucapan yang baru, ucapan yang lama ya sama, itulah namanya istiqomah. Bukan mencela-mencele, bukan berubah-berubah, itu bukan istiqomah, tapi apa? Itu namanya berubah, bukan istiqomah. Kalau istiqomah ya menetap. Falam yahidu anit tauhidi wal tazamu ta'atahu subhanahu wa ta'ala ila an tuwuffu. Tuwuffiya nek di jamak iku piye? Mamula aku angen-angen iki. Piye amusin? Tuwuffiya, tuwuffiya. Tasrif. Fa'ala, fa'ala. Fa'alu, terus? Fa'alat. Terus? Terus dong. Terus nek fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Nek tuwfiya, tuwfiya, tuwfiya. Maksud tuwfiyu, tuwf, tuwfu. Mbah ibi aku rapat yang mati. Peosin, tuwfu ya, tuwfu. Ila antuwfu ala dhalik, sampai mereka itu diwafatkan di atas itu. Inilah istiqomah. Dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan hati kita, jangan sampai menyesatkan kita setelah memberi hidayah. Dan ini yang paling kita khawatir, dan ini yang menjadikan para solihin dahulu menangis sejadi-jadinya tiap malam mereka, karena mereka takut akan disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka beriman. Karena itu kita ucapkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sharif qulubana ala ta'atik. Ini yang senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ansuhuka aidan bima qala al-Imam al-Auza'i rahimahullah haitsu qala 'alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zahrafu laka bil qaul. Ini juga diperhatikan, dan aku nasihatkan juga dengan apa yang diucapkan oleh Imam al-Auza'i. Beliau mengatakan, hendaknya engkau mengikuti athar para salaf walaupun engkau ditolak oleh manusia. Sekarang banyak yang mundur, baru mendapatkan ditolak sedikit saja sudah goyang, sudah goyah. Ditolak manusia baru sedikit saja sudah melempem, meredeli wisan. Lupa pada ucapan Imam Auza'i ini, tiap sudah hafal mereka. Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas, hendaknya engkau mengikuti athar, mengikuti salaf walaupun ditolak oleh manusia, walaupun engkau ditolak mentah-mentah oleh manusia. Ini anak-anak dihafal. Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Ini ucapan yang sudah masyhur dari Al-Imam Al-Auza'i, tertulis dalam seluruh kitab As-Sunnah. Hendaknya engkau mengikuti salaf walaupun ditolak oleh manusia. Dan sekarang banyak yang menyelisih salaf gara-gara biar diterima oleh manusia. Karena bingung ditolak oleh manusia, jadi berusaha mencari-cari keridhaan mereka dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wa ra'a ar-rijal, dan hati-hatilah engkau dari pemikiran-pemikiran manusia yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, walaupun mereka menghiasi dengan qaul. Betapa banyak sekarang syubhat yang dihiasi dengan dalil, betapa banyak sekarang syubhat yang jelas-jelas kufur dicarikan dalil-dalilnya. Bawakan saja ucapannya Al-Imam Al-Auza'i ini, hati-hati dengan arok, dengan ijtihadnya sebagian orang yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah walaupun dihiasi, dipercantik dan dipoles dengan ucapan yang indah. Wahdar akhi, ini nasihatnya muallif hafizahullah, dan hati-hatilah wahai saudaraku, hafizakallah min mujalasati ahli bid'ah, faqad nahasalahu an dzalik, dan hati-hati jangan sampai berduduk-duduk manis, bercengkrama, berkawan, berteman dengan ahli bid'ah, berteman dalam agama ini, karena sesungguhnya salaf telah melarang dari hal itu. Jadi jangan kemudian berdalih supaya manfaatnya lebih menyeluruh, akhirnya seluruh ahli bid'ah digandeng, seluruhnya dirangkul. Ini sudah ditahdzir oleh para salaf dahulu. Jadi jangan berdalih supaya lebih bermanfaat. Sampean tahu madu? Ngerti ya? Ya ngerti. Bermanfaat atau tidak? Ya bermanfaat jelas. Tapi apakah kemudian karena biar dia lebih bermanfaat, sampean campur mbek banyu sakake-ake, campur mbek opo wae supaya manfaatnya lebih, biar lebih menyeluruh. Apakah menjadikannya bermanfaat ataukah justru menjadi dia enggak bermanfaat? Demikian juga dengan dakwah, demikian juga dengan seorang dai. Kalau ingin bermanfaat, biarkan murni. Mbok saitik, mbok akeh, pokoke sing penting murni. Aja kok mesti anggere dicampur mbek wong-wong kabeh, bercampur kabeh supaya manfaatnya luwih akeh. Ya mentek nek iku sing bener, gak bermanfaat maneh. Ya tawak ya tawa, dadine gak ana manisnya blas. Gak ana manise blas, madunya hilang, manisnya hilang. Jadi jangan berdalih supaya lebih bermanfaat, kita berkumpul dengan semua orang biar orang tadi menjadi baik. Ya sampean sing entek digruwes mek wong-wong iku. Hilang kon. Kate kon alasan ben gandengan mek wong akeh ben supaya wong akeh mau jadi apik, ya kon sing digiles entek. Temenan. Karena ini nasihatnya para salaf dahulu, faqad nasalahu an dzalik. Tadi ibaratnya madu, kalau dia bermanfaat biarkan ia murni, biarkan ia alami, itu lebih jauh lebih bermanfaat daripada engkau campur dengan segala campuran, dengan racun kamu campur, dengan kotoran, dengan kopi, dengan teh, dengan semua kamu campur menjadikan madu. Itu apakah bermanfaat? Justru malah tidak bermanfaat. Demikian juga dengan dakwah, Demikian juga dengan dai. Bermanfaat ketika ia murni, tapi kalau sudah enggak murni enggak bermanfaat lagi. Kotor, ternodai dan macam dan lain sebagainya. Qala Imam Abu Abdullah Al-Mulai rahimahullah la tujalisu ashabal ahwa fa innahum yuridun al-qulub. Ini nasihatnya para salaf, janganlah kalian berduduk-duduk kawan-kawan dengan ahlul ahwa karena mereka itu membuat hati itu sakit. Wa alayka bi mujalasati ahli al-ilm min ahli sunnah salafiyyin. Dan hendaknya engkau berkawan dengan ahlul ilm dari ahlu sunnah para salafiyin. Walaqad ahsana man qala man jalasa janasa. Dan sungguh betapa baiknya orang yang mengatakan barang siapa yang berkawan ia akan menyerupai man jalas janas. Ini kaidah Arab, kaidah dalam bahasa Arab man jalas janas, barang siapa yang berduduk-duduk dengan dia juga akan semodel dengan orang itu. Hadza akhiru matayassara jamuhu fi hadhil ajalah sa'ilan al-maula jalla fi'ulah an yaja'alahu khalisan liwajhil karim muwafiqan li sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa an yanfa'bihi katibahu wa nadhirahu fahuwa hasbuna wa ni'mal wakil walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah akhir apa yang dimudahkan pengumpulannya dalam ketergesaan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai amalan yang ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya bermanfaat bagi penulisnya, bagi orang yang membacanya. Fahuwa hasbuna wa ni'mal wakil walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita juga berharap dengan kitab ini semoga membawa manfaat baik bagi saya pribadi awalan dan kepada antum semua dan kepada siapa saja yang mendengarnya apa yang saya jelaskan dari kitab ini. Dan itu benar maka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang salah dari ucapan saya maka saya bertaubat darinya, baik saya masih hidup maupun saya meninggal. Saya bertaubat dari seluruh apa yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Kata bahwa Abu Abdissalam Hasan bin Qasim Al-Hasani Ar-Raimi As-Salafi As-Sadis Ashar Am Alaf Warbaumiyah Wahid Wa Ishrin Fi Syahr As-Sadis, bulan yang ke-6, bulan apa? Hijriah bulan yang ke-6. Apa kem? 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Berarti apa? Yang ke-6. Jumadil Tsani, kemudian Rajab, kemudian Syaban, baru Ramadan. Jumadil Tsani berarti yang 6 ya. Dan kita alhamdulillah selesai di bulan Rajab di tahun 1439 Hijriah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.